Ya, jadi kalau kita sekolah tadi, jadi salah satu yang paling menyenangkan itu kan istirahat. Jadi istirahat itu ketika bel berbunyi. Maka subhanallah, sama tubuh kita ini kan kalau kita lihat, kalau kita selama ini lakukan selama 11 bulan itu kan sebenarnya kerja. Dia kerja terus. Semua panca indera aktif. Mata, telinga, bahkan yang paling banyak kerjaannya dalam tubuh kita ini apa? Hati, jiwa kita. Untuk makan seperti ini saya harus mikir. Mata saya ngelihat, suka dengan warnanya, suka dengan teksturnya, konturnya apa segala macam, rasanya. Akhirnya mata memberi perintah ke otak, ke akal ini, dan akhirnya keputusannya ada pada hati atau jiwanya. Saya makan ini. Jadi tiap melihat sesuatu itu kan dia mikir. Maka waktu Ramadan kita disuruh istirahat semua. Yang paling disuruh istirahat apa? Hatinya sebenarnya, jiwanya. Nafsu ini disuruh istirahat. Dan itu kalau kita ambil yang paling dalam, yaitu jiwanya. Terus ada nafsu lagi. Manusia, kalau saya, Ustadz, secara umum manusia atau teman-teman yang lain, kalau dikasih pilihan antara makan sama tidak makan, pasti pilih makan, karena pilih kita makan. Punya nafsu. Supaya manusia gak makan terus, Allah perintahkan berhenti makan. Nah, tapi berhenti makannya ini, karena ini berat. Melawan sesuatu yang berhubungan dengan nafsu itu nggak sembarangan. Semakin berat dia, ya, semakin besar rewardnya. Saking luar biasanya, pahala orang puasa itu kan nggak disebutkan Allah berapa. Betul. Seperti itu. Dan saking luar biasa lagi, disiapkan satu pintu khusus. Betul. Pintu. Ar-Raya. Ar-Raya. Seperti Masya itu, Masya Allah kan. Kenapa? Jadi sebenarnya puasa itu yang kita kendalikan apa? Sebenarnya bukan fisik. Fisik kan tentara. Yang kita kendalikan nafsunya sebenarnya. Dan itu pahalanya luar biasa. Gak boleh jima. Manusia kalau suami istri dia bisa halal berhubungan suami istri, disuruh stop siang hari. Padahal itu waktu dimana orang aktivitas, orang kata melakukan hubungan seperti itu segala macam lah. Tapi harus disuruh stop sama Allah. Maka secara kejiwaan, puasa adalah bentuk terapi stres yang paling efektif. Terapi stres. Yang paling efektif. Karena diistirahatkan dari itu ya. Dan bahasa stres ini sebenarnya apa? Detox. Jadi kalau dibilang detox hati paling baik apa? Puasa. Mata gak boleh lihat yang gak penting-penting. Telinga, pendengaran, mulut, hidung gak usah. Apa namanya, disuruh istirahat semua. Artinya dia mau dalam keadaan bahagia sebenarnya puasa. Makanya farhatun tadi ya. Farhatun tadi. Kembali ke farhat. Jadi kalau sudah bahagia apa yang terjadi? Tidak heran. Kalau kita bicara sainsnya ya. Kita bicara sainsnya. Tidak heran. Orang yang berpuasa itu kadar hormon kebahagiaannya meningkat. Endorfinnya meningkat. Kalau dia ikhlas ya. Kalau dia cinta dengan puasa itu. Itu sebabnya para ulama-ulama atau para salafus saleh, malamnya mereka sibuk dengan Allah, dengan berkhalwat dengan Allah, siangnya mereka berpuasa, enggak banyak makan. Betul. Kebiasaan mereka seperti itu. Itu sebabnya apa? Kita kembali ke beberapa kajian yang lalu. Coba baca atau lihat dan pelajari sejarahnya, apakah di sejarah Islam itu banyak penyakit-penyakit degeneratif, stroke, kencing manis, darah tinggi. Ada nggak kolesterol? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena mereka memang betul-betul orang yang lebih senang menjaga imannya daripada memuaskan hawa nafsunya. Sebab apa? Karena lemahnya iman, salah satu penyebabnya adalah banyaknya makan. Karena kalau puasa memang nyata bahwa dia berhadapannya memang dengan syahwat. Betul. Gitu kan? Itu kan kenapa umpamanya hadis Nabi yang Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang saat itu masih muda-muda tapi miskin ya kan. Jadi menarik itu. Itu disampaikannya karena perawinya ini sahabat yang bercerita waktu itu kami lagi miskin sekali. Anak muda-muda enggak punya harta, malah diperintah nikah. Gitu. Ya ma'asyar syabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Perintahnya adalah yaudah kalau punya kemampuan al-ba'ah, ulama beda pendapat ba'ah itu artinya apa, tapi kalau punya kemampuan kamu nikah. Fa ilam tastati' fa'alih bisawm. Kalau tidak mampu fa'alika bisawm, ya puasa. Nah, ternyata yang menarik kan fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dia lebih mudah untuk menundukkan pandangan dan lebih menjaga untuk kehormatan. Gitu. Seperti Nabi yang lain juga mengatakan bahwa asyamu junnah. Puasa itu tameng. Perisai. Perisai, tameng itu perisai. Jadi memang jadi kalau kita lihat Ramadan saja kan masuknya iman gitu ya. Ayyuhalladzina amanu. Maksudnya memang harus iman dulu. Kemudian baru puasa. Baru ujungnya takwa kan begitu. Itu kalau masuknya tidak pakai iman, maunya puasanya ya karena semua orang puasa makan enggak enak yeah, ini yeah. segala macam. Rasanya sih wallah alam ya, rasanya kata farhatun itu enggak dapat. Iya. Bahwa, beban yang ada malah justru. Ah betul. Lisa'imi farhatan itu malah bahwa orang yang puasa itu kata Nabi punya dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Dua farhatun indal fitri, farhatun indal liqa'i rabbi kan bahagia ketika buka puasa, senangnya masya Allah, dan bahagia ketika nanti bertemu dengan Rabbnya. Tapi kalau tidak pakai kesadaran iman ya malah puasa itu nambah stres ya jangan. Banget. Banget, oh gitu ya? banget. Bahkan selain stres ya tidak ada efek fisiologis ke badan. Artinya yang harus diperbaiki pertama itu betul ya. Cintanya dulu. Iman itu balik, ya yang amanu tadi. Iya. Cinta ini terus ada. Itu sebabnya Ustaz. Lihat. Saya sempat kepikiran tadi pas Ustaz cerita tadi subhanallah saya pikir waktu Maryam kembali ke kisah Maryam waktu mau melahirkan, apa yang Allah perintahkan, saat itu Allah perintahkan makan rutuban janiyah. Sebelumnya, setelah itu minum air kan. Betul. Coba lihat, Nabi suruh makan waktu berbuka puasa pakai apa? Rutop juga. Pakai kurma ya? Pakai kurma. Dan memang ternyata emang secara, nanti itu hubungan dengan makanan, tapi kita itu pembuahan dulu, intermezzo dulu lah. Tapi saya katakan, puasa ini tidak akan bisa memunculkan endorfin. Kalau endorfin tidak muncul, maka sistem tubuh kita yang kita harapkan tensi, kolesterol, segala macam itu tidak akan juga turun. Yang justru malah muncul apa? Adrenalin, hormon cemas, hormon takut. Padahal kalau orang puasa di waktu, jadi ketakutan itu kadang waswas setan ya. Tenang aja, kalau orang itu puasa waktu katakan di sahur gitu kan, pasti ada maghrib. Maghrib itu pasti akan datang, tenang aja lah. Kecuali kiamat gitu kan. Ini kadang orang takutnya luar biasa. Ya, seakan-akan maghrib itu tidak akan tiba lama betul, setan pun masukin segala macam bagi lihat sesuatu lihat. Malah orang puasa kan lagi godaan tuh kan ketika lihat makanan padahal biasa makanan seleranya itu kan dibuat meningkat luar biasa seperti itu. Nah makanya dia katakan kalau gak ada cinta dalam puasa harus kalau gak ada cinta dalam puasa maka puasa tidak akan berefek baik efek secara keimanannya atau efek secara badannya. Poin satu bang ini berarti kan ya. Artinya nanti gini, orang sama-sama puasa. Bicara tentang hasil imannya, hasil hatinya, kelembutan jiwa, sampai hasil kesehatannya ternyata beda-beda. Beda. Padahal kita puasa Ramadan umpamanya sama-sama sebulan. Betul. Kita mulai bersama, berakhir bersama. Dan yang luar biasa lagi apa para sahabat itu, apa yang mereka kerjakan sebelum Ramadan? Persiapan dulu. Udah bahagia. Jadi bahasa saya itu stok bahagianya itu ketika Ramadan mau datang itu udah ditambah terus. Jadi waktu Ramadan ibarat kata langsung nyebur ke kolam bahagia itu gitu. Iya, iya, iya. Kenapa? Udah istirahat. Udah kami gak pusing lagi mikir makan apa, minum apa. Karena kami fokus ibadah. Gak heran. Orang-orang soleh itu zaman dulu tuh subhanallah saya katakan ya memang gak masuk akal untuk ukuran kita ya bisa khatam Quran sekali semalam karena udah gak mikir lagi jadi otak itu tuh udah gak mikir makanan. Ini kita Indonesia nih ceritanya menarik yang dipikirin apa? Buka sama siapa, makan pakai apa iya. Gitu kan sahurnya apa, sibuk aja urusan begituan sehingga apa? Akhirnya saya katakan ya betul sih kata Nabi pasti benar. Nabi bilang setan tuh dibelenggu tapi setan yang lain masih banyak tuh kayaknya tuh. Akhirnya apa? Inflasi di negeri ini paling tinggi waktu Ramadan. Loh. Coba lihat datanya. Karena konsumerismenya meningkatnya luar biasa. Ini aneh nih. Ini yang aneh. Aslinya asyam itu artinya adalah akar katanya al-imsak. Nahan. Nahan diri. Jadi kalau inflasi paling tinggi di Ramadan aneh nih. Dan itu sekian tahun udah terbukti.